dentro de Islam, porque sholat, zakat, puasa, haji, dan sebuah baik kepada kedua ibu bapa, kami juga perkara yang wajib atas niat orang Islam, dan dia juga dinamakan sebagai sunnah. Jadi tidak ada sunnah yang menurut istilah ini sebagai perkara yang disyariatkan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia bukan perintah sampai kepada hukum wajib. Ini digalakkan dilakukan, tapi tidak ditinggalkan maka tidak tersusun. Dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dikenamakan keseluruhannya sebagai sunnah. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Dan di dalam sunnah itu adanya Al-Quran. Dan antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang berkaitan dengan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang juga perkara yang berkaitan dengan ibadah, perkara yang berkaitan dengan muamalah, dan juga berkaitan perkara yang berkaitan dengan akhlak dan persucian. Semua ini tidak akan terlepas daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini akan disebutkan beberapa kelebihan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Matali ibu makan dan belajar sihi minat duda walaini kerana dari rezeki kecil asalnya arba pakaian mereka nak kecil kau nak imak faham betul kena awal asal al-jadi." Tadinya agak panjang jadi sebab dan pakaian itu saja, yaitu perumpamaan apa yang Allah hukumkan aku dengan daripada al-budak petunjuk dan ilmu seperti hujan yang lebat yang menimpa sebuah yang menimpa bahagian bumi yang mana ia adalah bumi yang bersih yang menerima air lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Wakala fiha ajalib, dan sebabnya dari masalah itu ada yang tidak dapat menerima air, tetapi ia menahan air kepada angkatan ilmu. Fanafa Allah bihinnas fasyaribu wasuku wazara'u. Ada tanah dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi dia hanya dapat menampung air hujan yang turun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan dengan air tersebut manusia, lalu mereka minum daripadanya, mereka memberi minum air itu kepada ternakan mereka dan juga mereka bertutup tanam daripada air tersebut. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra inna ma hiya fil hayat la tumsiku ma wa la tumsiku kala. Dan hujan itu juga menimpa bahagian bumi yang lain yang licin ataupun yang keras, ia tidak dapat menampung air dan dia juga tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan yang demikian itu fadzalika minhu manfa'u fi dinillah wa naf'ahu ma ba'atha lillahi bihi fa'alima wa'ata. Dan yang demikian itu perumpamaan seorang yang faham di dalam agama Allah dan bermanfaat dan memanfaatkan dia, lalu dia mengetahui daripada apa yang diberikan kepada aku dan dia mengajar dengan bahasa. Wahyu mandang dapat bila diserahkan, walau yakbal huda Allah dari musim turun. Dan juga perubahan bagi orang yang tidak merasakan pahala kepada apa yang diutuskan kepadamu, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang diutuskan kepada. Hadis ini dibawa oleh Bukhari dan Muslim menerangkan keadaan manusia apabila berhadapan dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama masukkan dari sini dalam kategori pembahasan berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW dan ilmu yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita juga faham. Jadi Rasulullah SAW telah memperkenalkan wahyu yang turun pada Rasulullah SAW dan ini lebih umum daripada sekadar Al-Quran. Termasuk di sini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menamakannya sebagai Al-Huda dan Al-Ilmu, petunjuk dan ilmu. Jadi seperti hujan yang turun, hujan yang lebat. Jadi sebagian manusia dapat manfaat dari air itu, tanahnya dapat menerima air tersebut dan menumbuhkan tumbuhan, dan ada lagi air di situ. Jadi ini adalah contoh bagi orang-orang yang belajar daripada sunnah Rasulullah SAW, memahami ini, lalu dia menumbuhkan ilmu itu kepada orang lain. Dia mengajarkan, lalu dia memberikan manfaat kepada orang lain seperti tanah yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang banyak, jadi binatang boleh makan dan seumpama. Jadi di sana ada golongan manusia yang tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang dia tidak dapat mengajar, tapi kurang-kurang dia dapat faham apa yang datang daripada sunnah Rasulullah SAW. Seperti air yang bertakung di tanah, yang gila ini pun tentu juga dapat juga manfaat. Dia dapat minum, dia juga dapat untuk tanam dengan air tersebut. Berarti akhir sekali adalah seperti tanah yang besar, yang keras, yang licin. Bila air turun, kita dapat langsung air. Jadi tidak subuh, kita dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nak perumpamaan orang yang langsung tidak mendapat manfaat dari sunnah Rasulullah SAW disebabkan mereka meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah perumpamaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat sebuah riwayat daripada Imam Malik bin Anas, seorang ulama yang masyhur, merupakan Imam Mazhab Maliki. Dia berkata, "As-sunnah sakinatul mu'min, man asbaha naja, wa man taqallaba 'anha gharqa." Artinya sunnah itu seperti perahu ataupun kapal Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang enggan menaikinya, maka dia akan terhilang. Dikata-kata dari seorang alim, Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengatakan ulama sunnah. Jadi dia berkata, keseluruhan sunnah Rasulullah SAW itu diumpama dengan seperti kapal Nabi Nuh, kalau kisah Nabi Nuh mereka. Bila perintahkan oleh Allah Subhanahu Taala lepas 950 tahun berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, untuk meninggalkan kesembahan selain Allah Subhanahu Taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Taala, tapi sedikit saja yang mengikuti dia. Lalu Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membuat perahu, membuat kapal, kapal yang besar. Tapi di mana dia berdekatan dengan pulau atau berdekatan dengan lautan? Pulau ini tidak terlalu jauh daripada laut. Nabi Muhammad alaihi salam tidak bertanya, ya Allah, waktu nak buat Madinah kan kapan? Tempat yang tak ada Nabi Muhammad alaihi salam tak ada kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Baru hanya ilaihi al-Ismail ni dari akhirnya. Bahwa dia dan semua ini dan kepada agar tuanlah kapal dengan wahyu dan dengan perhatian dan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan apa yang berlaku lah yang kami tahu ni lalu di tempat Nabi Muhammad alaihi salam dan mungkin kapal satu ni mereka tahu kan. Waktu makram dari waktu berkapal ini. Tapi kata Nabi Muhammad alaihi salam dengan penuh keimanan, qala in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqaru. Jika kamu ijit kami di pada hari ini, dan kami nanti akan mengijit kamu seperti mana kamu dulu mengijit kami. Jadi bila kita baca ya, Allah SWT memberitahukan hal ini untuk mengeluarkan hujan yang sangat banyak, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air yang sangat banyak. Bertemulah dua sumber air, air dari dalam langit, air dari dalam bumi. Ketika kita datanglah bab yang sangat besar, dan Imam Al-Islam telah memerintahkan dan mengajak kaumnya untuk naik kapal. Jika itu baru diketahui, satu kata iman kapal serupanya akan datang pada Allah SWT. Ada yang naik, tapi tak naik. Ramai yang tidak naik. Termasuk ahli keluarga Nabi Muhammad Al-Islam. Termasuk anak lelaki kan. Apa yang dia ajak oleh Nabi Muhammad Al-Islam, Insan ma'ana, ya bunai, ya sam ma'ana. Wahai anakku, naiklah kapal ini bersama kami. Tetapi dia menanya, qala sa'awi ila jabal ya'simuni ila Allah. Dia berkata, aku akan lari ke gunung yang tinggi itu yang akan menyelamatkan aku daripada air ini. Jadi ketika itu dilihat ada gunung yang ada gunung selamat daripada azab Allah SWT. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada keselamatan daripada urusan Allah. Jadi Allah Allah ini pada hari ini al-yawma illa man rahim. Melainkan yang Allah rahmat. Dan dari itu tak ada yang dirahmati oleh Allah SWT melainkan mereka-mereka yang naik di atas kapal. Tak ada. Semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala bainahum al-mawdi wa ta'ala minal mutrahim. Ketika itu datanglah waktu ombak yang sangat besar. Di antara kedua mereka, yang ini Nabi Muhammad alaihi salam dan anaknya, dan naik ke gunung itu, maka jadilah beliau masuk surat-surat di dalam bukan sinar Quran ini. Jadi tengah tadi dalam Al-Quran mengatakan bahawa tidak ada yang selamat. Ketika itu di dalam bak yang besar ini melainkan surat-surat yang di atas kapal. Seluruh dunia tenggelam dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selamat hanya yang naik ke atas kapal. Dan daripada dunia mereka-mereka yang di atas kapal tersebut, lahirlah generasi baru, lahirlah generasi baru, nabi-nabi baru. Katanya Nabi Ibrahim AS daripada dunia, Nabi Nuh AS. Dan daripada dunia Nabi Ibrahim AS lahirlah nabi-nabi, Nabi Ibrahim yang banyak sampai kepada Nabi Isa AS dan diutus dengan Nabi yang terakhir dari Nabi Muhammad dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran akan ada di sana. jika terima masuk Allah Ta'ala as-sunnah, ini sunnah Rasulullah masalah keseluruhan adalah ibarat kati yang dimoh kapalnya dimoh dari istana. Jadi siapa yang naik dia, dia akan selamat. Siapa yang tidak masuk dia, pasti dia akan selamat. Jadi tidak ada orang yang terakhir. Maksudnya dia boleh selamat dengan tanpa dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam apa juga perkara, termasuk dalam perkara yang penting iaitu suci kecil. Meninggalkan ataupun pecahkan kaki ini daripada sifat-sifat yang terkeras, kemudian hiaskannya dengan sifat-sifat yang makmur dan apakah tidak perlu kepada sunnah. Apakah Rasulullah SAW tidak mengajar kita bagaimana? Adakah orang lain lebih pandai daripada Rasulullah SAW untuk mengajar kita bagaimana kita bersihkan sucikan diri kita? Kemudian ada sebuah hadis yang masyhur yang mahu diterbaga seorang orang yang beriman sesuatu yang diingatkan, maka mereka mengambil peringatan Allah dalam kisah dan Rasulullah dalam biasa beri peringatan oleh kisah yang dikisah dan sahabat mu'minin di dalam peringatan sebab peringatan itu memanfaatkan orang-orang yang beriman. Seorang sahabat Nabi iaitu Ibn Abdul Zaid radhiyallahu anhu yang meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW lepas solat subuh telah menasihatkan dan memberikan kami satu nasihat yang luar biasa. Wajidat min al-qulub wa darabat min al-qulub, yang mana hati menjadi lontar dan air mata mengalir. Itulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seolah-olah dia adalah satu nasihat selama tinggal yang terakhir diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha maw'izatun muwaddi'ah. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah satu nasihat perpisahan. Fa'ani ilayya atau dan terlalu fa'auzi, maka berikanlah wasiat kepada kami. Jadi ini minta oleh para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usiku bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa la amara alaikum ahdun hadashin. Aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan jangan mendengar tantangan kepada siapa juga yang menjadi pemerintah kamu, walaupun dia seorang hamba abdi daripada bangsa hatinya ini kufiah berbisa. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas yang mendapat petunjuk. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berupayalah kamu dari setiap yang diadakan, kerana sesungguhnya setiap kata yang diadakan yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dari yang makmur dan yang sahih dan hadis ini menunjukkan kepentingan yang kita tidak teguh kepada bukan sekadar mengamalkan sunnah, bukan untuk tidak teguh dengan seperti yang kering nafas alaikum di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di sunnah di digigitkan beliau dengan geraham daun. Disuruh gigit dengan geraham. Ini salah satu perintah. Lebih dari perintah mengamalkan. Mereka kuat sungguh gigitkan di tangan, dengan tangan, dengan apa, dengan gigi. Dengan gigi geraham, bagi geraham dan lain. Bakiat yang paling kuat menggenggam. Dan Rasulullah dan Nabi dan cukup dengan hati itu. Setelah diperintahkan kita mengikut sunnah, bila tak kira daripada yang berlawanan dengan yaitu waspada dan kamu jauhkanlah daripada setiap perkara yang diada-ada dan muhtad adil umum. Jadi di dalam agama aku saja betul baru yang tak pernah aku aja yang tak pernah kamu dengar diamalkan oleh ulama orang sini masih jauhkan Nabi ini daripada waspada. Iya. Karena itu tak dalam neraka yang kenapa tak indah dulu lah muhdad tadi tidak bahas sesungguhnya setiap kali yang ada dekat pun adalah dia untuk kata aku adalah satu terminologi yang makmum yang terpeji yang tertinggi dengan setiap dia kata Rasulullah adalah adalah kalau dia betul bagus dia betul baik pasti telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada sesuatu yang baik yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang baik. Kita tahu ada orang lain di pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara itu baik. Maknanya ini sebagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kejayaan. Ataupun dia tinggalkan Nabi SAW tahu dan lebih baik. Jadi Nabi SAW tidak mengajar kecuali itu semua yang mengajar oleh kita. Jadi dia simpan di sini. Dan di situ pun kita kata Nabi SAW dia tidak menyampaikan dengan lain. Sedangkan Allah SWT adalah berfirman ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma balaghta risalatahu wa hal rasul balligh sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada daripada Tuhan jika kamu tidak ada enggan maka kamu tidak menyampaikan risalah fa ma balaghta risalatahu maksudnya sampaikan sebagian ke semua sampaikan semua. Tidak mungkin ada orang boleh mendakwa ada lagi satu zikir ke satu solat ke satu puasa ke satu apa lah yang banyak baik yang ada dalam agama yang Rasulullah adalah tak ada bukan sebenarnya ayat ini Rasulullah adalah telah menyampaikan seluruh dan Allah SWT adalah berkenaan اليوم أكبرت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعد هذه أتوقع سبحانه أن أمركم أعلم لأن الله يكفك من أمركم نعمة نعمة فرضا أتوقع رضا إسلام سبحانه أعلم لكم لما أتكلم في المغرب apa yang bukan agama pada hari itu yang hari itu bukan ayat kalau dia lah pada hari awal dalam kajian itu ada kalau 10 meja yang berapa bulan sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana-mana bukan agama pada hari itu maka dia pada hari ini bukan agama sebab Allah SWT berkata hari ini aku tak sempurna dengan agama pada mana mungkin ada orang kata ada lagi sesuatu yang merupakan agama sedangkan pada hari itu dia tak tahu maknanya dia seolah mengakibkan bahawa agama ini telah telah sempurna. Terdapat tulisan-tulisan ulama yang sangat banyak di video kita punya kata-kata siapa yang menggunakan di dalam hati ini dia akan dapat bahawa ulama adalah sepakat mengkaitkan dia mengkaitkan dia adakan dalam makna kalau dia berlawanan dengan hati berlawanan dengan hati. Jadi kita ada sesuatu yang tak ada dalam sunnah. Jadi dia adalah guru yang bertentangan sama sekali. Sebab Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat untuk mengikut sunnah meninggalkan kita. Dan di dalam hadis tadi, lain daripada sunnah Rasulullah SAW adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh juga kita sedang sebut ikut dengan gerakan sunnah itu para khulafa' rasulullah. Sahabat-sahabat yang teristimewa dari kalangan sahabat-sahabat yang lain di para khulafa' rasulullah, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis terdapat bahwa zaman khalifah berlaku selama 30 tahun. Dan bila kita lihat sejarah memang betul. Tahun 40 Hijrah dan 30 tahun selepas wafat Rasulullah SAW adalah tahun terakhir khalifah yang terakhir iaitu Ali bin Abi Thalib sudah telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Itulah dari pagi ulama-ulama yang menyatakan bahawa khulafa' ar-rasyidin yang dimaksudkan yang ada tadi adalah empat orang khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Tapi kita dah sebutkan satu dari hadis. Walau bagaimanapun, banyak lemak mengatakan di sana ada juga khalifah yang diberi petunjuk, tapi tak masuk di dalam yang ada dalam sunnah, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala dari kalangan Asy'ari. Jadi jauh ini kita termasuk seorang ulama dari kalangan Asy'ari dan yang juga terpintar yang diberikan petunjuk di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita dapati bahawa dalam kita mengamalkan Islam, kita mengikut Al-Quran, mengikut Sunnah, dan jangan lupa berkata juga sunnahnya para ulama wajibkan khususnya dan sunnahnya kepahamannya para sahabat Rasulullah SAW. Kita tak minta dalam perkara membersihkan jiwa, mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi bagaimana sahabat membersihkan hati ini? Satu kajian ini, satu keamanan ini. Jadi kita menjadikan mereka sebagai imam imam. Bagaimana kita menjadikan mereka imam imam kita di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, jadi itu juga dalam akhlak-akhlak yang mukmin. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad wa wajada qalba Muhammadin khairu qulubi al-ibad fastata'u minhu wa aw risalatihi." Maksudnya sesungguhnya Allah telah melihat pada hati-hati hamba-hamba, maka Allah mendapati bahwa hati Muhammad adalah sebaiknya hati-hati, dan Allah SWT memilihnya untuk ditahan dari pada seorang rasul. Tumbang hazara ila turuhi ibad, kemudian Allah melihat kepada hati-hati hamba-hamba ini selain daripada Rasulullah. Fawajada quluba ashabi khairu qulubi al-ibad. Maka Allah dapati bahwa hati sahabat-sahabatnya adalah sebaik hati-hati dibandingkan dengan kaum. Fakhtarahum li suhbat, maka Allah pun memilih mereka untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويعلم الأنصار منهم ووزراء أهلهم. Maka Allah jadikan mereka pemulung-pemulung agama ni dan menteri-menteri Nabi. Fa'ala'ahul mu'minuna hasanah fa'wa'indallahu hasanah. Maka apa yang didapati oleh orang-orang beriman sebagai perkara yang baik, maka ia adalah baik di sisi Allah. Wa'ala'ahul sayyiat fa'wa'indallahu hasanah. Apa yang dilihat oleh orang beriman sebagai perkara yang buruk, maka ia adalah buruk di sisi Allah SWT. Jadi ini tentang yang kelebihan Allah dan Rasulullah SAW yang saya tadi dan juga salah-salah Nabi SAW. Jadi sebab itu tidak ada status yang mulia lepas nubuah, lepas risalah, melainkan status para ulama. Mereka lah para ulama Allah SWT. Mereka lah jenuh imam untuk umat Islam. Kepahaman mereka adalah kepahaman yang paling tepat. Ibadah mereka adalah ibadah yang paling tepat. Akhidat mereka adalah akhidat yang paling baik. Dan akhlak mereka juga adalah akhlak yang paling baik. Selalu mereka menjadikan kejutan untuk umat Islam seluruhnya. Allah SWT berfirman, Wassalifuna awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول لك لما الإسلام مستدعي بلغة مهاجرين بالأنصار فسأل السابقون الأولون كان لك الإسلام يقول لك dengan ihsan yang dipaksa diri Allah telah meribadi kepada mereka dan mereka telah meribadi kepada Allah lahirah kepada Allah dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidi dan kita mereka kesan dalam selama-lama yang menjadikan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Kata ulama ayat ini menerangkan tentang kelebihan Allah SWT. Dan perjalanan muhajirin dan ansar. Kemudian Allah SWT berkata, orang-orang yang mengikuti mereka dulu. Dan kita dapat bahawa ada dua golongan di sini, satu yang diikuti, satu yang belum diikuti. Walladzina tabi'uuhu, tapi yang mengikuti mereka aja. Walladzina tabi'uuhu bi-ihsan, dengan ihsan, dengan baik, dengan sebaik mungkin. Tapi untuk golongan yang pertama, yang jadi ikutan Abad Muhajirin Al-Ansar, tidak disebutkan apa-apa dalam Al-Quran. Cukup dengan status mereka sebagai As-Salifun Al-Awwal Muhajirun Al-Ansar. Ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan, apa yang dipahami agama para sahabat ini semua lepas di-endorse oleh Allah SWT, di-endorse oleh Allah SWT. Ini dijamin. Tetapi orang yang mengikuti mereka lepas itu pada kali dan kali-kali sampai kepada orang kita, kita tidak semestinya pas tak putih ya. Kita kata kan dijamin kita hanya diberikan janji bagaimana yang akan diberikan kepada para sahabat itu jika kita benar-benar mengikuti salah sana dengan ihsan, dengan bukan untuk sembarangan. Betul-betul ikut para sahabat dari Allah. Jadi Allah SWT berkata, radhiyallahu anhu, Allah rida kepada mereka juga dan para sahabat dari keseluruhan itu tak ada mati, tak ada tidak dalam akidah. Kalau Allah akidah yang paling benar dari akidah para sahabat. Apakah yang berkata Allah SWT akidah berkata Quran, tidak ada tentang nanti kiamat, tentang malaikat, tentang ustaz-ustaz dan sebagainya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang tidak ada selamat daripada sahabat dalam umum yang keseluruhan. Walaupun mungkin seorang-orang sahabat itu ada di selamat, tapi kalau keseluruhan tidak mungkin. Yang disepakati oleh para sahabat, dia adalah agama Islam. Kalau kita nak jalan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berikan hati. Kalau dia bukan jadi aman dan mereka harus akan tetapi lah dia bukan yang akan menjadi lagi kalau semata nak dijalan kita. Nah, kata para saudara saudara kata di suatu waktu Rasulullah yang mesur Tuhan tentang kelebihan Allah semata kaya nasi kami Tuhan lagi nanti yang dilakukan Tuhan lagi nanti yang dilakukan. Jadi dari sumpah yaitu sebaik-baik manusia generasi adalah generasi itu. Jadi yang ada hidup bersama itu Tumbal lagi Hayalu Nawa. Kemudian generasi selepas atau selepas mereka Tumbal lagi Hayalu Nawa. Kemudian generasi selepas mereka. Jadi sampai kepada tiga generasi ini. Tadi kata sahabat dan para nabi ini, itulah sebaik-baik generasi. Dan baik ini, khairiyah ini adalah khairiyah yang mutlak, baik daripada segala sesuatu. Dan yang paling penting sekali adalah sesuatu agama. Tak mungkin ada generasi lepas itu berkata kami adalah generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Kami lebih faham akidah daripada para sahabat. Kami lebih faham kehidupan daripada para sahabat. Kami lebih faham tentang bagaimana menghasilkan diri kita daripada para sahabat. Itu mustahil. Itu menyalahi hati. Dan kenapa mereka lebih baik daripada generasi lepas itu? Ya mungkin sebab mereka, zaman mereka paling dekat dengan zaman Rasulullah SAW. Dan tak semua. Kalau ada zaman dulu waktu itu ni bang, mati dan itu adalah kan paling kan berdua tu bang. Jadi mereka faham. Kalau orang itu secara langsung sebab mereka melihat Al-Quran Ali itu turun. Kepada siapa dia turun? Sebab dia turun. Dan bagaimana dia amalkan ayat Al-Quran itu? Jadi mereka orang yang paling faham tentang agama Islam. Ada pun orang-orang selepas mereka makin faham, makin kurang kefahaman mereka tentang jalan Quran itu. Dari sebuah bahasa itu, bahasa mereka, kefahaman mereka tentang bahasa Arab tidak sekuat Muhammad. Para Muhammad itu sebab Quran dulu dalam bahasa itu. Supaya itu Quran dulu dalam bahasa Nabi Sinafur tahun 2000 lebih. Siapa paling faham pada dunia tentang Quran itu lagi ke? Kalau kontrol dalam bahasa kita tiba yang ada itu. Jadi sebab itu jika terdapat apa pun juga permasalahan, bagi kita kembali dan juga Tuhan dan Sunnah dengan Salman para sahabat dan Allah. Dan ini penting nanti kita akan lalui berkata berkaitan dengan cerita hati ini, cerita jiwa ini. Sesudah saya kena kaitkan dengan sumber daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nak sebutkan ini adalah sifat-sifat yang terkira, sifat-sifat mazmumah, dia ada buktinya daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sifat-sifat yang terkuji isyad dalil yang berasal daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita buat begini maka ini akan dapat menunjukkan juga kita setiap dalil ini daripada sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat dan dan terdapat lagi dalil-dalil lain berkaitan dengan melihat hidup sunnah yaitu bersama Allah SWT musyrikun tuhrikun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat dalam surah Al-Imran lalu didengar Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Qul," katakanlah Muhammad, "jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku." Dan jika terlelap, maka ikutlah. Maka pasti Allah akan mencintai dan ikut Allah, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Wallahu ghafur Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ayat ini dalil wajibkan kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala orang itu mendapat ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat amalan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuilah dakwaan adalah dakwaan bohong. Dakwaan ini seperti dakwaan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka pun kata mereka cinta kepada Allah. Qalatil yahud wa nasara nahnu qablun qablunahullah wa ahibba'ahu. Kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ini Allah cinta pada kita, yang cinta kepada Allah. Itu dakwaan ini. Kalau Allah SWT menjelaskan Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum, katakanlah kenapa kita benar dan sehat. Allah pun niksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu. Jadi menunjukkan bahawa mereka buat dosa. Jadi tak dapat cinta daripada Allah SWT, tak buat dosa, ikut apa yang datang daripada Allah SWT. Dan untuk kita umat Islam, kita wajib ikut Nabi Nabi Muhammad SAW. Ikut bukan semata-mata kita kata I love Allah, kalau kita tampal I love Allah dekat kereta macam tampal I love Jesus. Kami-kami boleh jadi sakit sikit tak apa nak dengan kereta macam apa. Adakah itu bukti kalau kita berawal makan? Tidak. Dinamakan majlis yang cinta Allah? Tak. Itu pun katakan. Tapi bukti ini adalah dengan dia ikut dia. Untuk Rasulullah SAW, Rasulullah SAW adalah orang yang akan membawa seorang itu kepada Allah. Tak mungkin seorang itu boleh sampai kepada jalan Allah melainkan dari jalan Rasulullah Allah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Fattaliqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas فجعلته امره بفقر الرب عليه باتباع امره." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan atas manusia daripada menolak sunnahnya, urusan perintahnya, dengan Allah mewajibkan atas mereka mengikut sunnah amrah, maknanya perintahnya sunnah. Yaitu berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Sedangkan mereka mereka yang menyalahi sunnahnya, yaitu sunnah Rasulullah, berwaspada daripada mereka ditimpa fitnah atau dikipa dengan azab yang sedikit. Imam Syafi'i ini adalah sesuatu yang mana manusia dah tak ada jalan untuk menolak mana-mana sifat Rasulullah SAW. Siapa yang melawan, yang menyerah di sunnah Rasulullah SAW, tidaklah ditakut kembali azab. Bahawa ia akan dijumpa dengan jisnah. Ulama mengatakan jisnah itu adalah penyakit yang akan dimintul atau menimpul di dalam hati. Orang itu ada sunnah, dia dah tahu, dia tinggalkan. Maka hatinya akan dihimpun dengan penyakit penyelidikan al-Zaid. Kesesatan bandar menunjuk dia tak mahu ikut pendapat orang lain, dia ikut ustaz, dia ikut syekh, dia bersalah betul-betul dengan sunnah Rasulullah. Dia akan timbul dalam hatinya bibit-bibit kekufuran, bibit-bibit maksiat, bibit-bibit kemunafikan. Dan akhirnya dia akan, dia akan sesat. Sebab ucap tu tak sesuai pada kita. Yang kalau nak tahu lah, mana tak sesuai, mana tak sesuai, dia tinggal dengan sunnah, dia tergantungkan sunnah di luar sunnah. Ataupun dia jumpa dengan Allah yang beri tahu di bawah adal tadi. Dan dalam Allah sesat, azab dan pedihnya dah ada di dunia dulu. Orang-orang yang tinggal yang sunnah nafkah sedap, dia jumpa dengan azabnya kepada Allah SWT. Kerana dia nikmat sesuatu yang lambat dan yang paling buruk sekali adalah dia mati dalam keadaan nikah dan bertobat kepada Allah SWT. Maka dia mengatakan dengan azab yang pedih di hari yang tidak mudah. Jadi ini adalah kepada perkembangan yang berkaitan dengan perlindungan mengikut sunnah, bahkan kewajiban mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tak tahu sunnah Rasulullah akan dan itu berikuti banyak dengan dia adalah risalah yang syumul dan sebelum itu dia adalah risalah yang umum. Risalah yang umum maknanya Rasulullah SAW diutuskan dengan agama untuk semua orang. Sama ada di orang Arab ataupun dia bukan Arab. Betul. Bahkan lebih umum daripada itu. Risalah sunnah Rasulullah SAW juga diutuskan lebih kurungkan atas jin, bukan manusia. Bila kita baca surah Al-Rahman ayat 21 kan Allah SWT berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Maka dengan nikmat-nikmat Tuhan yang mana satu yang kamu berzuhud menista, ya. Tak berzuhud dengan manusia. Menunjukkan Al-Quran diturunkan di produk untuk jin. Bahkan ada surah jin pun dalam Al-Quran. Qul huwa allazi ja'alakum mustama'an wa nabaru min al-jinni yastami'una al-Quran. Katakanlah bahawa aku diutuskan untuk yang dikatakan bahawa ada ni golongan daripada jin yang mendengar Al-Quran untuk ikhtisar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada satu hari dengan sahabat. Tiba-tiba ada keluar malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu semua tinggal dekat sini. Dan Nabi tak nak tinggal dengan mereka. Sahabat ini tak balik lagi sampai lah dekat sini. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata Rasulullah SAW, tadi aku pergi dekat satu kampungan jin dan aku bacakan Quran, aku dakwahkan ini. Jadi risalah Rasulullah SAW bukan untuk manusia, tapi untuk jin. Jadi ada jin, semua itu dia juga punya beriman. Yang sama dengan Rasulullah SAW. Dan di sana ada jin yang kafir, dan antara yang beriman ada yang baik, ada yang soleh, ada jin yang jahat. Jadi yang selalu kata manusia itu jin mana? Sama ada jin kafir atau ada jin pasir dan jin jahat. Itu kata Allah dengan yang kita sabuk. di belakang lagi ya, yang solat juga, yang juga diwajibkan atas mereka apa yang diwajibkan atas manusia tak bisa dititik ya, diserahkan ini kepada Allah SWT. Jadi kita agama Islam itu bentuknya umum dan dia umum untuk setiap zaman dan tempat. Dan sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Bagaimana ini sesuai dengan orang Arab yang juga itu sesuai dengan orang Arab yang itu kasus. Dan itu bukanlah di mana itu lagi tempat sekali pada tempat yang ini saja pun diwajibkan boleh diatakan Islam. Dan sesuai apabila keadaan. Sebab itu terdapat sebuah kisah satu seorang sahabat kita dari satu jenis minuman namanya Thabit adalah minuman. Nah, minuman ini ditanya apakah dia haram ataupun tidak. Dan dikatakan minuman ini adalah satu minuman yang membabutnya. Tapi pada zaman Rasulullah SAW tak dibanding berubah. Jadi sahabat berkata sebenarnya minuman ini telah diharamkan oleh Rasulullah SAW di hadapan mereka supaya kamu jadi baru melihatnya. Jadi kita pun membacakan dari Rasulullah SAW kullu musyrik haram. Setiap yang memabukkan itu kullu musyrik khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram dan setiap haram itu adalah haram. Jadi ini saya mengisyaratkan berpahaman orang Islam bahwa sunnah Rasulullah SAW itu sesuai untuk semua zaman. Sebab ini meletakkan kaedah-kaedah yang umum, yang luas, yang mana-mana keadaan seperti itu yang datang boleh mengambil hukum daripada. Jadi sebab itu dalam masalah makan dan minuman, banyak makanan yang tak ada bersama Rasulullah SAW. Begitu juga minuman, binatang dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah hukumnya halal atau tidak, kaitannya ada asalnya semuanya halal. Tapi kalau dia binatang, dia lihat adakah ini daripada binatang laut ataupun binatang darat. Kalau binatang laut, halal. Kalau binatang darat, lihatlah adakah ini daripada binatang buas ataukah dia daripada burung pula. Kalau dia burung pula, adakah dia yang mempunyai kuku, mana dia mencari makan berkat dengan kuku ni. Jadi Rasulullah SAW telah letakkan kaedah kullu dinarin wa kullu dinarin wa kullu dinarin minafal haram. Setiap yang mempunyai karir dari binatang buas dan setiap burung yang menambah dengan kuku ni, maka dia tak tidak aku juga burung mereka tetap itu kita dah mereka hukum. Bahkan terdapat dua kali daripada Amir Jam Imbah Yakin Rasulullah dia berkata Rasulullah SAW tak ada satu pun burung yang terbang dengan burung tetap ni di langit melainkan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sesuatu ini tentang umum. Dan asal ilmu yang pertama adalah hukum dalam langit. Dan selain daripada itu berkaitan dengan sahabat tentang burung tersebut. Tapi sahabat itu bukan sahabat saintifik. Apa yang ada kaitan dengan Arab. Dan caranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakuntum tawakkalu ala Allahi haqqa tawakkulin lalazakakum kama rizikat tayyir. Kalaulah kamu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tawakkul, maka pasti kamu akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezeki burung-burung yang berkinasan wayang burung itu ala yaitu pagi-pagi dalam keadaan musuh perut dan dia akan pulang pada waktu petang dalam keadaan penuh perut dan dia akan setiap hari setiap hari ada tempat yang lain mana dia tahu rezekinya dengan itu lagi dia tak lengkap kalau mau begitu juga manusia kalau tak lengkap penuh pada waktu masalah pasti datang rezeki alatnya. Jadi itu memang huruf baru tentang hurufan dan itu juga Rasulullah pasal pengajar mengajar dan ajar ajar ajar itu memang aku nak buat sebelum tidur tak dulu sebelum tidur doa yang dibaca sebelum tidur tak bukan tangan ke atas badan dan sebagainya cuma urat lupa lah kemuliaan dan bagaimana nak hidup ke alasan tidur di lambung dan canak maka bangun tidur aku baca dulu dan bangun tidur lepas tu masukkan air dalam tidur tiga kali sebelum buat apa-apa yang lain cuci tangan dulu baru masukkan tangan dalam dan bukan air semua dia jadi Rasulullah hatta ada pulang kodok hajar dan kodok hajar jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan boleh tidak gunakan tangan kiri dan kalau tak gunakan air jangan gunakan tulang ataupun najis binatang tapi gunakan darah itu dan umpamanya dan jangan menepi belas kerana jangan menggunakan ini itu pun Rasulullah SAW kita kau tanya dan tak masuk ke dalam apa tanda itu baca aku kemudian masuk ke dalam tangan dengan menggunakan mendahulukan kaki kiri dulu bentuk sidik-sidik ini pun Rasulullah SAW dalam dalam mengajar dan itu ada adat imam yang sangat khusus tu tentang cara yang ada diketahui oleh kaum isi dan pun kita tahu sebab isi Rasulullah SAW dalam meriwayatkan kabar-kabarnya untuk kita jadi dikenikan lah sifatnya risalah sunnah Rasulullah SAW dalam bagaimana kita menjadikan orang berjadinya dan kita menggunakan dalam masalah tasbihat dan khusus. Jadi ini adalah kelebihan Sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa itulah maksud daripada semua kita melalui program ini. Dan maksud daripada ini adalah berkaitan dengan kalau kita sunnah kelebihan itu Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang tidak mengikut sunnah terserahkan maka dia akan masuk di dalam kawasan berbahaya sangat yaitu ahli bidah dan kita dinamakan ahli sunnah wal jamaah dan di sana ada golongan yang berlawanan dengan kita dinamakan ahli bidah jadi mereka yang takut yang takut yang kalau kita lihat puak-puak lain bermula daripada puak-puak bidah kita mendahulukan akal memahami agama ini jadi tak akan ikut anak-anak yang sunnah dia tolak kalau tak sesuai dengan anak-anak jadi dengan mereka sesat tak? Sesat akhirnya dia kata Quran ini makhluk apa yang makhluk? Sebab Quran ini kalau kita kata dia adalah kalam Allah maka kita telah menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia yang berkata-kata. Jadi kita berkata ini bukan kalam Allah. Ini makhluk Allah kita dan Tuhan. Dan orang dari kita kan dia maksud tak secara yang dia salah. Tak ada. Tak ada sunnah sesuci yang Quran mengumumkan ada yang tiga hari saya mengatakan lagi. Bukan makan dia. Dan ditanya oleh saudara, kan awal mereka juga juga menggunakan akal dan hawa nafsu. Mengikut banyak orang itu. Mereka berkata, iman itu hanya setul saja. Sama ada orang itu ada dalam Islam iman ataupun dikeluarkan. Jadi kalau dia nak masuk iman betul-betul, nak dalam iman dia tak boleh buat satu dosa. Jika dia mula buat dosa, dia tak boleh kata dengan dia beriman. Dia telah maksiat hebat dengan Allah SWT. Jadi dia kata dia habis. Siapa buat dosa besar? Kata murtad. Siapa murtad? Tanda haram. Dia akan laku. Dia kumpulkan satu kumpulan dengan senjata. Mana orang-orang Islam yang tak ikut syariat habis. Lupa. Kata sekarang ni ada bom dan ada bom sini. Tak kira orang Islam ni. Kenapa susah? Sebab tak ikut jalan sunnah, tak ikut sunnah para sahabat. Dengan tidak ada sunnah wal jamaah tentang orang-orang yang buat dosa besar tu dia. Kali-kali kukur, tidak. Selagi dia bukan syirik, selagi dia bukan kekufuran, maka kita tak keluarkan dia daripada agama Islam. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, insyaAllah memang dari Allah ampunkan dia. Kalau menjadi Allah azabkan dia dengan keadilan. Itu kita mengambil. Yang kita jaga itu golongan, golongan siap. Asal dia yang menyalahi dia, lusuh lah. Mereka juga ada keadaan diri. Mereka kata Allah SWT nak ada sebelah itu. Mereka masuk dalam perkara-perkara yang tidak boleh digunakan akal, yang tidak boleh dipikir-pikirkan. Mereka nolak sahabat-sahabat, dia buang nolak. Mereka kata Ali radhiyallahu anhu yang paling layak jadi khalifah. Dan mereka mengagumkan manusia, mereka mengagumkan Ahlul Bait, imam-imam mereka kata ya ada Dumas. Dan mereka sarang-sarangkan akidah untuk agama mereka, untuk imam-imam mereka itu maksum, tak buat salah, tak buat dosa dan sebagainya. Macam-macam itu apa? Sampai sekarang tu dia ada. Akhirnya ada yang mengkatirkan para sahabat. Dan para sahabat awak dah kata, kan dia lagi? Awak kata dia. Sebab saya pun bawa Quran dari kita. Kita ni kira lah, kita baca sebab dia tahu. Ini dari yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di Bismillah. Itu kiraat daripada asli, daripada ah, dan seterusnya sampai kepada sahabat. Sampai kepada Uthman bin Affan, kiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mas'ud, dia meriwayatkan kiraat dia, Abdullah bin Mas'ud. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saya sudah di Ubay radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tolak sahabat-sahabat, kita mana kita nak ada Quran? Dan Quran kita tak percaya pasal lagi dengan Nabi dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kesesatan dan tidak ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah untuk kepentingan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita akan berjumpa di sini.